Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari penyebutan beberapa amalan, beberapa hal yang harus ditempuh oleh orang yang sakit. Kita lanjutkan apa yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah pada poin yang ke-8. Kata beliau, termasuk adab orang yang sakit. Wa yashhidu ala dhalika rajulain adlain muslimain. Hendaknya wasiat yang dia tulis itu dipersaksikan oleh dua orang yang adil muslim. Ya. Dua orang yang adil muslim. Fa illam yujada farujulain min ghairil muslimin. Namun apabila tidak ada orang Islamnya, ya, kaum Musliminnya, maka dua orang bukan dari kalangan kaum Muslimin. Ala an yastawthiqa minhuma 'inda shakki bi shahadatihima. Ya. Tentunya apabila dua orang tersebut dipercaya, ya. Nah, ketika meragukan, maka tentunya ya, jangan diambil persaksiannya. Apabila dia orang kafir, ya, namun dipercaya, terkenal amanah, maka tidak mengapa. Hasbama jaa bayanuhu fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, berdasarkan penjelasan dari Allah Jalla wa Ala dalam suratul Ma'idah ayat ke-106. Ya. Disebutkan tentang hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadukumul maut hina wasiyatu ithnani dzawa adlin minkum aw akharan min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatun al maut tahbasunahuma min ba'di salati fa yuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dza qurba wala naktumu syahadatallah inna idzal laminal atimin. Naam. Ini perintah dari Allah Jalla wa Ala kepada kaum mukminin agar mereka ketika sedang sakaratul maut, ya, kemudian ingin menulis sebuah wasiat dipersaksikan oleh dua orang yang adil dari kalangan kaum muslimin atau dua orang dari kalangan orang kafir. Apabila kalian mengadakan perjalanan, kemudian tertimpa musibah yang menyebabkan kematian, maka hendaknya kalian tahan dua saksi tersebut setelah sholat, kemudian keduanya bersumpah dengan nama Allah. Ya, naam. Kemudian disebutkan ya, bahwa apabila hal itu sudah dilakukan, la nashtari bihi samanan. Ya. Jangan diperjualbelikan persaksian mereka, meskipun mereka adalah keluarga terdekat. Ya, artinya harus terikat perjanjian, harus orang yang dipercaya, dan tidak boleh disembunyikan persaksian mereka. Ya, sudah dipersaksikan, kemudian ya, ternyata dijual. Ya, enggak, saya enggak ikut menyaksikan. Ya. Nah, dengan alasan supaya orang yang telah diberikan wasiat tidak mendapatkan harta. Tidak demikian. Inna idzal laminal atsimin, ya, sehingga apabila persaksian mereka ini ternyata disalahgunakan, itu akan mendapatkan dosa, ya, orang tersebut yang berwasiat tadi. Walhasil ini termasuk ada ya, orang yang ingin membuat wasiat, ya, harus ada saksi dua orang. Kemudian yang berikutnya yang ke-9 termasuk adab orang yang sakit. Wa amal wasiyatu lil walidain wal aqrabin alladhina yarithuna minal mawsi fala tajuzu li annaha mansukhah bi ayatil miras. Adapun wasiat kepada orang tua kerabat yang mereka akan mendapatkan warisan, maka tidak dibolehkan karena hal itu telah dihapus hukumnya, ya, dengan adanya ayat yang menjelaskan pembagian warisan di dalam Al-Quran. Jadi seperti yang kita sampaikan bahwa wasiat itu, ya, itu hanyalah diberikan kepada selain ahli waris, tidak boleh diberikan kepada orang tua, ya, ataupun kerabat, keluarga dekat yang mereka berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hajjatul wada', di antara ucapan beliau, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqah fala wasiyata liwarith. Sesungguhnya Allah jalla wa ala telah memberikan, ya, setiap orang yang memiliki hak-haknya, yaitu setiap ahli waris haknya disebutkan dalam Al-Quran hak-haknya, fala wasiyata liwarith, ya, sehingga tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, biar senang dan cintanya kayak apa, biar baiknya kayak apa, gak boleh. Ya, misalkan ada seorang punya anak 10. Dari 10 ini, ya, ada satu anak yang menjadi anak kesayangan, mungkin karena kesolehannya, karena kebaikannya. Maka tidak dibolehkan bagi orang tua untuk memberikan wasiat nanti, ya, kalau saya meninggal, di samping kalian mendapatkan harta, ya, saya berpesan, ya, misalkan 1/4 dari harta saya untuk saudara kalian yang paling muda. Ya, enggak boleh. Kenapa? Termasuk ahli waris. Termasuk ahli waris. Nah, kapan dibolehkan? Yaitu apabila diberikan kepada selain ahli waris. Yang ke-10. Nah, termasuk adab orang yang sakit, wa yuhramul idraru fil wasiyyah. Ya, diharamkan untuk memudaratkan orang lain dalam memberikan wasiat. Kan yusiya bihurmani ba'dil warathah min haqqihim minal irth. Seperti seseorang berwasiat, ya, untuk mencegah sebagian ahli waris untuk mendapatkan bahagiannya. Ya. Misalkan saking jengkelnya, ya, selama hidup, ya, nyakiti terus. Dari sekian anak, ada satu anak yang belingnya luar biasa. Tahu beling, ya? Beling kan keras, ya. Nakal, ya. Dolim sama orang tuanya. Saking jengkelnya, orang tuanya berwasiat, pokoknya harta saya semuanya untuk kalian, kecuali satu, si fulan. Padahal anaknya, gak boleh. Ya. Ini idrar. Au yufaddilu ba'dahum ala ba'din fi, atau melebihkan, ya, bahagian warisan sebagian ahli waris terhadap sebagian yang lain. Ahli warisnya banyak, misalkan 10. Ya, karena ada keistimewaan, ya, salah seorang dari ahli waris akhirnya dilebihkan. Ya, semuanya enggak apa-apa sesuai dengan aturan, tapi untuk anak yang satu ini, ya, dari bapak ada lebih sekian persen dari harta saya. Enggak boleh. Idrar. Nah. Dan ini berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala yang disebutkan, ya, di sini, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabin. Ya, bahwa masing-masing, ya, laki-laki, anak laki-laki itu memiliki bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur nasiba mafruḍa, sedikit ataupun banyak itu sudah bagian yang Allah tetapkan. Ya. Nah, demikian pula berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la darara wa la dirar, man darra darahu Allah wa man syaqa syaqahu Allah. Tidak boleh seorang itu, ya, memudaratkan dirinya ataupun orang lain. Barang siapa yang mendatangkan kemudaratan, maka Allah akan memudaratkannya. Atau barang siapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan mendatangkan kesulitan dan kesusahan baginya. Nah, taib ini adab yang ke-10. Yang ke-11. Wal wasiyatul jairatu batilatun mardudah. Wasiat yang jahat itu batil dan tertolak, tidak sah. Kalau ada seorang berwasiat tapi wasiatnya maksiat, jahat, maka ini batil, tidak boleh ditunaikan, tertolak. Nanti misalkan ada seorang, nanti kalau saya meninggal, kuburkan saya di dalam masjid fulan. Atau dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, kuburkan di tanah saya, dan tolong wanti-wanti nih, pesan saya sebelum saya meninggal, bangunkan musola di atas kuburan saya. Batil. Tidak boleh. Nah, kenapa? Maksiat. Maka kata beliau, wal wasiatul jairah batilah mardudah. Wasiat yang jahat, yang buruk, ini batil, tertolak, tidak boleh diterapkan, tidak boleh dilakukan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami yang itu bukan termasuk dari Islam, maka raddun, tertolak. Wasiat asalnya boleh, namun ketika bertentangan dengan syariat jadi batil, tertolak. Nah, baik, berikutnya yang terakhir mungkin, termasuk adab orang yang sakit. Walamma kana al-ghalibu 'ala katsirin minan nas fi hadha az-zaman al-ibtida'u fi dinihim wa la siyama fi ma yata'allaqu bil janaiz kana min al-wajibi an yusiya al-muslimu bi an yujahhiza wa yudfana 'ala as-sunnah. Kata beliau rahimahullah, disebabkan karena kondisi mayoritas kaum muslimin di zaman ini banyak menyebar perbuatan bid'ah dalam urusan agama mereka, terlebih dalam permasalahan yang terkait dengan jenazah, maka wajib bagi seorang muslim untuk berwasiat agar penyelenggaraan jenazahnya itu disiapkan dan dikubur sesuai dengan tuntunan sunnah. Wajib bagi setiap orang untuk berwasiat kepada kerabatnya agar penyelenggaraan jenazahnya sesuai dengan sunnah. Nah, pesan kepada kerabatnya, kepada istrinya atau istri kepada suaminya kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada kerabatnya. Nah, amalan biqalihi ta'ala dalam rangka mengamalkan firman Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Naam. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan neraka tersebut bahan bakunya dari manusia dan bebatuan. Walhasil ini tentunya upaya kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jangan sampai keluarga kita, kerabat kita itu terjatuh dalam kemaksiatan di saat kita lupa berwasiat kepada keluarga untuk benar dalam melakukan acara penyelenggaraan jenazah. Nah, karena banyak bid'ahnya. Walidzalika kana ashabu Rasulillah alaihi salatu wassalam yusuna bidzalik. Oleh karena itu dahulu para sahabat Nabi itu mereka biasa berwasiat dengan hal itu. agar mereka dikuburkan, dimandikan, disolatkan dengan tuntunan sesuai dengan sunnah. Wal atharu anhum mimma atau bima dzakarna katsirah, dan riwayat-riwayat tentang hal ini banyak. Di antaranya perkataan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, "Idza ana mittu fala tu'dzinu bi ahadan fa inni akhafu an yakuna na'yan wa inni sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam yanha 'anil na'i." Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, "Apabila aku nanti meninggal, maka jangan sebarkan berita kematianku kepada siapapun." Karena sungguhnya aku khawatir itu termasuk na'i. Karena sungguhnya aku telah mendengar Nabi melarang na'i, yaitu menyebarkan berita kematian tanpa ada maslahat. Sekedar diumumkan di masjid atau lewat koran, majalah, radio, televisi, ini termasuk na'i yang terlarang. Sampai-sampai seperti itu Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma. Saking takutnya beliau. Karena beliau mengetahui bahwa Nabi melarang hal itu. Adapun memberitahu saudara kita, teman kita tentang kematian seseorang, maka dibolehkan apabila ada maslahat. Memberitakan misalkan supaya ikut membantu dalam memandikan, mensolati, menguburkan, mengiring jenazahnya, maka labas, tidak mengapa. Tapi kalau tanpa ada kepentingan, sekedar diumumkan, maka ini tentunya tidak dibolehkan. Nah, walihada qala an-Nawawi rahimahullah fil adhkar, oleh karena itu al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah beliau mengatakan dalam al-adhkar, wa yustahabbu lahu istihbaban muakkadan an yusiyahum bistinabi ma jarratil adatu bihi minal bida'i fil janaizi wa yuakkidul ahda bidhalik. Merupakan satu hal yang disukai, yang disunnahkan dengan sunnah yang muakkadah, untuk seorang itu berwasiat kepada kerabatnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dari perbuatan-perbuatan bid'ah, terlebih dalam kegiatan ataupun acara penyelenggaraan jenazah. Wa yuakkidul ahda bidzalik, dan betul-betul orang yang sakit tadi itu menekankan wasiat tersebut kepada keluarganya agar betul-betul diingat, berusaha. Kalaupun toh nanti ternyata tidak di atas sunnah, sudah lepas tanggungan. Yang jelas sudah berusaha dan terus mengingatkan keluarganya akan hal ini. Wallahu ta'ala alamu biswab. Dengan demikian selesai untuk bab yang pertama ini, yaitu terkait dengan adab-adab orang yang sakit. Berikutnya nanti tentang adab-adab menjenguk orang yang sedang sakaratul maut, insyaallah dilanjutkan pada kajian yang akan datang biznillahi ta'ala, karena cukup panjang ini. Insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alamu biswab. Wa akhudam alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.